Mitra bisnis, upaya penuntasan kasus bailout Bank Century terus berlanjut dengan bekerjanya pansus DPR secara maraton yang siang dan malam melakukan pemeriksaan serta meng-cross-check berbagai data dan fakta dari pihak-pihak terkait dalam masalah ini. Di sisi lain, saat ini seluruh rakyat Indonesia juga bisa secara langsung mengawasi dan mencermati kiprah anggota Dewan dalam rapat pansus DPR melalui tayangan langsung di radio dan televisi. Untuk membahas apalagi peran yang bisa dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia berkaitan dengan upaya untuk menuntaskan masalah ini, segera kita akan berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, selain ikut mengawasi berjalannya kinerja pansus DPR atas kasus Century, peran apalagi yang bisa dilakukan oleh rakyat dalam masalah ini, Pak? Ya nggak bisa apa-apa. Karena sudah setuju, sudah mempercayakan yang mewakili dirinya di DPR, itu kan? Itulah demokrasi. Katanya orang-orang pinter itu, inilah biayanya demokrasi, gitu. Ya sudah. Lantas menurut Bapak, apakah kita bisa bergantung 100% pada peran DPR dalam penuntasan kasus ini, Pak Kui? Oh, kalau menurut pendapat saya tidak bisa. Kan sudah terbukti berkali-kali di masa lampau. So, apa jadinya dengan panitia angket BBM? Gak ada kan sampai sekarang. Pak Kui, kasus Century terjadi di era Bank Indonesia berdiri sebagai institusi yang independen. Lantas apakah kasus ini juga bagian dari dampak independensi Bank Indonesia, Pak? Enggak juga. Independensi Bank Indonesia itu sendiri juga lucu itu. Bank Indonesia dibikin independen dari siapa? Ketika itu kan disuruh kan. Bank Indonesia ketika disuruh independen oleh Bank Dunia. Kenapa saya tahu? Oleh karena Bank Dunia membentuk komisi yang terdiri dari 4 orang. 2 orang Indonesia, yaitu Pak Budiono dan Sultan Rimi Syahdeni. Lalu kemudian yang lain dari New Zealand, Gubernur Bank Sentral New Zealand, dan saya satu dari Amerika Selatan. Saya termasuk salah satu yang dipanggil, yang diundang untuk ditanyain pendapatnya. Saya mengatakan omong kosong, independen. Nah, terus ditanya, Anda maunya gimana ya, Dewan Moneter zaman Pak Harto dulu? Saya memberi argumentasi pada saat-saat yang krusial, tidak ada independensi itu. Oleh karena gubernur kan bisa diancam oleh presiden, dan selalu saya kemukakan apa yang dipidatukan oleh salah satu deputy atau salah satu gubernur Bank Sentral Amerika, Mayer namanya, Lawrence Mayer atau siapa lupa saya. Dia memberi kuliah di salah satu universitas, dia mengatakan tidak ada independensi total. Presiden Amerika punya pengaruh besar, bayangkan aja Bernanke kan, karena kan dekat dengan Obama. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.